Ikhwafidina azakumullah. Ketika seorang ingin mendapatkan kebahagiaan dan dia istiqamah di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus memiliki sebab-sebab untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang keempat, ketika seorang ingin istiqamah harus tertegakkan di sana nasihat. Amal ma'ruf nahi munkar. Karena Rasulullah SAW menyebutkan adzinu nasihat, adzinu nasihat, adzinu nasihat. Maka ditanya Rasul, kulna liman walillahi walikitabi walirasuli wali'amadil muslimin wa'amad. Yaitu nasihat untuk Allah. Maksudnya kita mengetahui hanya Allah. Nasihat kepada kitab Allah, kita mempelajari, mengamalkan kitab Allah. Nasihat kepada Rasul, kita mengetahui, mengikuti benar sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian nasihat untuk pemimpin-pemimpin seluruhnya dari kaum muslimin dan untuk kaum muslimin. Maka nasihat ini akan memberikan pengaruh yang besar sebagaimana sekarang ini nasihat. Karena ad-dinu nasihat. Allahu Akbar. Allah.